Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Alhamdulillah, setelah kita berpisah setahun, Allah pertemukan kita dalam acara yang sama, di tempat yang sama. Dan alhamdulillah masih komplit kita semuanya ada di sini. Mudah-mudahan insya Allah ini bukan pertemuan terakhir kita. Allah ketemukan kita di tahun berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah diterangkan sama Ki Subadar betapa mulianya kita umat Islam mendapatkan kemuliaan, yaitu Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup dan petunjuk. Hudal lil muttaqin, ayat yang lainnya hudal lin nas. Karena itu kalau kita sebagai umat Islam yang dimuliakan dengan Al-Quran kok meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan mencabut kemuliaan kita, dijadikan orang yang hina nantinya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'an khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an di mukanya menjadi pembimbingnya, maka dituntun oleh Al-Quran menuju surga. Wa man ja'alal Quran khalfa dhahrihi, siapa orang menjadikan Quran di belakang punggungnya, enggak ngereken dengan ajaran Quran, dilarang tetap dilanggar, diwajibkan ditinggalkan, saqahu ilan nar, maka akan dijerumuskan ke neraka Allah oleh Al-Quran. Hati-hati. Ini bukan buku bacaan biasa, ini bukan buku dongeng, tapi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk diamalkan sebagai petunjuk. Enggak mungkin orang akan selamat tanpa mengikuti Al-Qur'an, Pak. Enggak mungkin. Lihat bagaimana. Bulan Ramadan ini enggak dikenal dulu bulan mulia. Para anbiya yang dulu tadi itu memuliakan selain bulan Ramadan. Tapi karena bulan Ramadan ini dipilih menjadi bulan diturunnya Al-Quran, syahrur Ramadan alladhi unzila fihil Quran, maka bulan Al-Quran otomatis dijadikan bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Sayyidus syuhur. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrur Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Di antara bulan Ramadan, satu malam yang dianggap paling mulia, yang dinilai paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam itu diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain, Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh berkah. Kenapa? Karena malam itu Allah menurunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, Quran secara ijmal, secara sekaligus. Sopo wae kalau mengikuti Al-Quran pasti mulia dunia akhirat. Famanil tamasal huda min ghairihi adallahu Allah, kata Nabi. Siapa orang yang cari petunjuk yang lainnya kok lebih mengunggulkan undang-undang dasar liban, atau lebih mengunggulkan peraturan-peraturan daripada Al-Quran, pasti dia akan sesat, pasti keliru, pasti banyak masalah, pasti ruwet urusan ini. Yos, aco, doli, yos, itu nih. Kesuwen, cari undang-undang, cari ham, cari itu, mulai Al-Quran mulai biar ditutup. Yos. Tapi karena tidak mengikuti Al-Quran, akhirnya soroh, alhamdulillah, sekarang ditutup. Ya, berkati kusipul diantaranya mengikuti Al-Quranul Karim. Juga hebat. Wali kotanya juga mendukung. Mudah-mudahan Allah bantu mereka semuanya. Ya cik cerah-cerit, ayo ngomong itu. Masih jadi pelacur cerah-cerit kan. Model, saya protes. Protes mulai dewe dilarang jadi pelacur. Model enggak kan? Padahal dibimbing disangoni loh. Sing gak melacur gak tau disangoni bingung sipul. Sing jadi pelacur disangoni 5 juta. Kayak enak temen ya. Sebenarnya yang gak zina sing gak jadi pelacur dikai 5 jutaan. Sing jadi pelacur kongon mulai wis. Begitu perhatiannya sebetulnya pemerintah, tapi itu masih mereka memprotes. Delon, wong lek ketutup hati ini. Dintas tak gelem, dibimbing dadi wong apik tak gelem. Anda lihat bagaimana? Karena itu, udahlah ikut Al-Quran pasti jadi benar kamu. Jangan ikut yang lainnya. Jangan lebih mengunggulkan peraturan manusia. Ikut peraturan Allah. Allah Maha tahu kok. Yang menciptakan kita nih Allah. Sepeda motor Yamaha itu yang paling tahu mesinnya yuk. Pabrik Yamaha. Karena itu yang membuat buku peraturan sepeda motor Yamaha. Ya pabrik. Honda juga begitu. Lah kalau Anda punya sepeda motor Honda atau Yamaha atau Suzuki, deloken buku petunjuknya itu. Kalau kamu ikuti, insya Allah awet sepeda motormu. Setiap tak sekian kilo harus diganti uli. Gantiin uli. Oh jadi ganti kecap. Jebol. Begitulah juga seharusnya kita ini diciptakan oleh Allah. Alam ini semuanya ikut aturan Allah. Matahari terbit di timur, ikut aturan Allah. Tenggelam ada di barat. Bulan wal gamara qaddarna manazila. Bulan itu setiap tanggalnya berbeda, itu akan berbeda posisinya. Nurut sama Allah, ono aturane kabeh. Kita juga diatur oleh Allah lewat Al-Qur'anul Karim. Melo, insyaallah tepak kamu selamat. Diroba-roba, ya kaya iku mau uli diganti kecap. Jebol semuanya. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita. Kembali kepada ajaran Al-Qur'anul Karim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul kafirun. Allah sebutkan yang enggak nurut Al-Qur'an itu dhalim, fasik, bisa kafir nanti. Na'udzubillah min dzalik. Dan enggak usah dibahas lagi kalau Al-Qur'an. Dipertimbangkan Al-Qur'an. Lah perasaan hasil musyawarah. Ini bukan hasil musyawarah, keputusan ilahi sing gawe kon, sing gawe alam. Wis terimon, ojo kadek dipikir lagi, dipertimbangkan lagi. Insya Allah hasilnya akan bagus. Cuma memang kita hidup di Indonesia ini akeh wong kafir, ono wong kafir sing gak setuju. Nah, di sini akhirnya ada upaya-upaya mereka menghalang-halangi, tapi ya harus kita bersatu. Ya, alhamdulillah wakil gubernurnya bersatu nurut ambil kiai, bupati ini nurut ambil kiai. Mudah-mudahan insya Allah akan bagus. Ini programnya bupati akan membuat peraturan untuk mengatur buka dan tutupnya warung ada di Ramadan. Kan gitu kiai ya kemarin. Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa ada gimana caranya untuk sukses berhasil adanya perda tadi itu, mohon dibantu Bapak Wakil Gubernur sehingga program bupati ini betul-betul sesuai dengan harapan para kiai. Diatur buka tutupi, duduk ditutup blas lu. Dah nurut si an model. Kalau seandainya warung-warung nurut ambil Gusti Allah berkah. Berkah. Long rezeki ini, rezeki ini sudah diatur Pak sama Allah. Ojo bingung ngambil rezeki. Kalau mau percaya dengan Tuhan, gampang. Rezeki itu sudah diatur sebelum kita wujud. Cecei loh, nemplek. Rezeki ini ngawang, terbang. Secara akal, seakan cecei, soro ribi. Ya apa carane antuk rezeki ini. Lewong rezekinya terbang, dirinya nemplek. Gak iso terbang. Secara akal soro uripe jejer. Tapi subhanallah laleri mencelok di pinggiri. Sehingga sampai sekarang kita belum pernah mendapatkan cecek mati kelaparan. Sampai sekarang kita tidak pernah mendapatkan cecek ngos-ngosan. Diatur rezekinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa manusia bingung dengan itu semuanya? Wong-wong tidak ngerti imane sing rusak, Pak. Imane sing rusak. Karena itu harus ada upaya bagi kita. Balik nomane wong mukmin iki imane. Jangan dirusak dengan hanya hitungan-hitungan matematika sehingga Tuhannya dinomorduakan, Al-Quran dinomorduakan. Gak iso. Sampean kalau makan, telon, ono iwak laut. Iwak laut itu uripin di tengah laut. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatur, itu rezekinya kamu yang di tengah laut datang ke tempat Anda. Anda gak perlu datang ke tengah laut. Ini adalah satu bukti bahwa rizki itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iling-ilingan ya. Wong sing dolek kesel di dunia, yaitu wong sing tamak ono di dunia. Dia bakar ruwet urusan ono di dunia. Udah, kembali kepada Al-Quran. Anda akan dijamin hidup mulia di dunia, hidup mulia ada di akhir, di akhirat. Inilah usaha daripada para ulama, usaha daripada para habaib, usaha daripada orang-orang yang soleh mengembalikan kepada Al-Quran, dan itu adalah tugas utama dalam dakwah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya bimbingan untuk mendapatkan ridha Allah, kembali kepada ajaran Allah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan para habaib, Habib Hasan, Habib Syekh, Habib Ahmad Al-Habsyi dan habaib yang lainnya, Kiai Subadar, Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan Gus Ipul, kemudian Gus Arsyad, Allah berikan sehat wal afiat lahir batin. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan bisa memimpin umat dengan sesuai dengan ridha Allah dan ridha Rasulullah, seluruh keluarganya, ibunya Gus Saiful, mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat panjang umur. Amin zahir batin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Besok malam insyaallah khatmul Quran ada di Masjid Al Muhajirin, Perumahan Gading Permai. Saya mohon semua yang berkendaraan mematuhi aturan lalu lintas, kemudian mengikuti acara secara khusyuk. Karena kapan Anda mau main-main berarti Anda tidak akan mendapat bagian yang sempurna. Hati ini auto hadir khotmul Quran supaya dapat barokahnya Al-Quran. Ya sing khusyuk, ojo dolenan ngomong dewe mari ngono hadir turu go bantal wisana kon. Ya siapa mencicil. Nah, kalau sampean kepingin supaya hilang ngantuknya, jangan minum kopi, keliru. Jangan minum kopi panas, tapi siraman motomu kopi panas. Insya Allah hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.